cinta kita begitu indah. Kepadamu ku berikan semua hanyalah untukmu. Rasa sayang dan rasa rinduku selalu hadir dalam setiap mimpiku. Karena ku tahu di hatiku hanya cintamu yang dulu pernah ada. Yakinkan diriku melupakanmu. Semua hanyalah mimpi yang tak berarti. Rasa sayang dan rasa rinduku takkan pernah hadir dalam.